Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada mansubat yang ke-11, Al-Hadi Asyar Al-Maf'ulu Ma'ah. Setelah kemarin kita selesai dari pembahasan maf'ul li'ajli, juga kemarin telah kita selesaikan dan perbedaan antara maf'ul li'ajli serta hal, juga antara maf'ul li'ajli dengan tamyiz, ini diingat-ingat. Baik, setelah selesai mansubah berarti apa? Imtihan untuk pembahasan mansubah dipersiapkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ism al-mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Bab maf'ul ma'ah, yaitu isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Nah, namanya maf'ul ma'ah. Sekali lagi, yaitu isim yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang fi'il itu dilakukan bersamanya. Contohnya, nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Perhatikan, maf'ul ma'ahnya untuk contoh ini adalah al jaisha. Nah, disebutkan untuk menjelaskan apa? Orang-orang yang fi'ilnya mana? Ja'a, dilakukan bersamanya. Yaitu berarti amir, ya amir, nah melakukan fi'il ja'a ini bersama dengan jaish. Paham? Ja'al amiru wal jaisha. Wastawal ma'u wal khashabata. Nah, ini juga sama. Di mana istiwanya air itu bersama dengan apa? Dengan apa? Air. Dalam artian, nah, taib. Airnya naik, maka apa? Khosabah, yaitu kayu atau papan yang digunakan untuk mengukur. Kalau kalian ke bendungan, ya ke bendungan, dan ada apa? Biasanya kalau sekarang pakai besi, ya kan? Ada berapa senti naik ke atas. Nah, ini maksudnya demikian. Istawalma wal khosabata. Berarti air naik bersama dengan apa? Dengan kayu pengukur itu. Ini maksud naam contohin. Ya, kalau air naik 1 meter ya naam dayem pada pengukur itu juga naik 1 meter. Ini maksudnya. Nah, jadi fi'il istiwa itu dilakukan bersama-sama antara ma dan khasyabah. Asyarhu al-maf'ulu ma'ah. Qala idza qulta istaiqadha zaidun wa amrun. Istaiqadha zaidun wa amrun. Babila engkau mengatakan Zaid dan Amr telah bangun. Fa inna sami'a yafhamu annahuma istaiqadha jami'an. Maka sungguhnya orang yang mendengar itu akan memahami bahwasanya keduanya itu bangun bersama-sama. Fal wawu 'atifah tufidul musyarakata fil fi'li. Wa amrun ma'tufun ala Zaid. Naam. Fal wawu 'atifah. Ya, sebab wawu di sini adalah wawu 'athaf, memberikan faedah musyarakah fil fi'il, yaitu apa? Kebersamaan pada fi'il itu. Yaitu berarti sama-sama melakukan apa? Melakukan fi'il tersebut. Jadi, amr itu ma'tuf ala Zaid. Naam, amr di'athafkan kepada si Zaid. Lakin idza qulta istaiqadha Zaidun wal fajra fa inna sami'a yafhamu anna al mustaiqid Zaidun fas. Ya. Babila engkau mengatakan istaiqadha Zaidun wal fajra. Naam, Zaid telah bangun ya bersamaan dengan waktu fajar. Maksudnya apa? Naam, orang yang mendengar ikhwanul fillah akan memahami bahwasanya yang bangun itu ya hanya Zaid saja. Fal wawu lil ma'iyah, wawu ini lil ma'iyah, tufidul musahabah faqat, ya, tidak musyarakah, tapi hanya sekedar apa, bersamaan. Yaitu, nah, bangunnya si Z itu bersamaan dengan apa? Dengan terbitnya fajar. Taim. Jadi wawu ini ma'iyah, memberikan faedah musahabah, yaitu kebersamaan saja. Kenapa? Li'annal fajra la yusyariku Zaidan fil istiqal. Dikarenakan apa? Dikarenakan fajar itu tidaklah apa? Tidaklah berserikat dengan Zaid pada apa? Fi'il apa? Istiqal. Yaitu karena yang bangun ya cuma Zaid. Masa fajar bangun? Kecuali ada seorang yang namanya fajar. Nah, tapi misalnya ada seorang yang namanya fajar. Istaiqadha Zaidun wal fajru. Boleh enggak? Iya, karena fajar ini nama orang. Taib. Wa innamal makna istaiqadha Zaidun ma'a tulu'il fajr. Ya, hanyalah makna yang dipahami di sini, yaitu Zaid bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah. Taib. Fa maka nabi hadhil matabati fa huwa maf'ulun ma'ah yajibu nasbu. Maka nah, apa saja yang kondisinya seperti ini, maka dia itu adalah maf'ul ma'ah yang wajib untuk apa? Dinasabkan. Ya, wajib nasabnya. Jadi dari sini kita ketahui untuk bisa membedakan antara na'am maf'ul ma'ah dan ataf bagaimana. Kalau ataf, maka fi'il itu bisa dilakukan oleh apa kedua-duanya. Naam, yaitu seperti misalnya contoh. Naam akala naam Muhammadun wa Zaidun. Baik, maka kedua-duanya makan ya tidak? Baik. Misalnya akala Muhammadun wal maghriba. Kan enggak mungkin maghrib makan ikut makan ya tidak? Menunjukkan bahwasanya apa? Mas makannya Muhammad bersamaan dengan waktu maghrib. Paham? Misalnya na'am. Istaiqadha na'am Muhammadun wal adana sama, yaitu bersamaan dengan waktu adzan. Muhammad bangun bersamaan dengan waktu adzan. Ta'rifuhu sekarang. Huwa ismul mansub alladhi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Ini telah kita jelaskan tadi. Mithaluhu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithu was-sa'ata. Bu'ithu was-sa'ata. Ai ma'as-sa'ati. Aku diutus bersamaan dengan apa? Dengan nama apa? Tegaknya hari kiamat. Baik. Maksudnya bagaimana ini? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus berbarengan dengan tegaknya hari kiamat? Apa maksudnya? Ahmad. Apa maksudnya? Ja'far. Ya, ini butuh untuk kalimat berikutnya ya kan. Bu'ithu ana wasa'at kahatain. Bu'ithu wasa'ata kahatain. Yaitu aku diutus bersamaan dengan tegaknya hari kiamat, jaraknya seperti apa? Dua jemari ini maksudnya. Bukan bersamaan dengan tegaknya hari kiamat, tapi bersamaan dengan dekatnya hari kiamat. Ai ma'asa. Irabu bu'itu fi'lun. Naam. Wa na'ibu fa'il. Ini jelas. Fi'il apa di sini? Indak ya Rifki. Fi'il mudhari. Ha? Fi'il apa? Fi'il madhi. Naam. Mabni majhul. Mabni atau mu'rab? Ha? Mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bidamir rafi'il mutaharrik. Tayyib. Wata Apa yang tidak menyata yang akbar bersurah? Damir mutasil mabniun ala dham fi mahali raf'in fi mahali raf'in bu'ithu, aku diutus. Maka tadi fi'il madhi mabni majhul berarti setelahnya apa? Fa'il atau apa? Naibul fa'il, jangan sampai lupa. Tewata dan damir muttasil mabni ala dham fi mahali raf'in naibul fa'il. Wasa'ata al-wawu wawu ma'iyah. As-sa'ata maf'ulun ma'ah mansubun madkurun libayani man sahaban nabiya sallallahu alaihi wasallam bil ba'ath. Tayyib, yaitu maf'ulun ma'ah yang dinasabkan disebutkan untuk menjelaskan apa yang apa yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa dalam pengutusannya. Maksudnya aku diutus bersamaan dengan apa dengan dekatnya hari kiamat. Baik. Anwa'uhu, jenisnya sekarang. Al-maf'ulu ma'ah ala naw'ain. Maf'ul ma'ah itu ada dua jenis. Al-awwal ma yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ah. Yang pertama yang wajib untuk nasab bersamaan dengan yang wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi la yasihu tashriquhu lima qabla al-wawi fil hukmi, yaitu yang tidak bisa benar na'am menyertakannya bersama dengan sesuatu yang sebelum wawu dari sisi hukum. Enggak akan bisa kalau disertakan na'am dengan yang sebelum wawu na'am dari sisi hukumnya apa ikhlah. Contohnya sahira zaidun wal kitaba. Sahira Zaidun wal kitabah. Ini kan tidak bisa untuk apa? Untuk disertakan na'am kitab na'am dengan Zaid. Dari sisi apa? Apa makna sahira? Hah? Begadang. Zaid bergadang bersama dengan kitabnya. Na'am Zaid begadang bersama dengan kitabnya. Ya, maksudnya begadangnya Zaid itu disertai dengan kitab. Cuman kitab tidak bisa dikatakan dia ikut begadangnya, tidak. Ini maksudnya. Nah, kalau kondisi demikian maka Alkitab harus dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Karena maknanya sahira Muhammadun ma'al kitabi. Fal kitabu maf'ulun ma'ah wajibun nasab. Maka kitab di sini maf'ul ma'ah wajib untuk nasab. Kenapa? Li'annahu la yasihu tashrikuhu li Zaidin fis sahar. Karena tidak benar na'am menyertakannya dengan Zaid dari sisi apa? Tidak benar menyertakannya pada na'am sahar, yaitu pada perbuatan begadang ini. Falaysa makna sahira Zaidun wa sahira al-kitab. Sebab maknanya bukan Zaid itu begadang dan kitab juga begadang. Tidak, karena kitab tidak dikatakan begadang. Hanya saja begadangnya Zaid bersama dengan kita. Atau sahira Zaidun wal qahwata. Nah, Zaid begadang bersama dengan kopinya. Baik. Wa min hadha an-naw'i qawlu al-musannif istawal ma'u wal khashabata. Baik. Sama tirab istawal ma'u wal khashabata. Sama yang bernama Iram Akhana Wahyu. Indah Ja'far Istawafi'un ma'lim ma'bin ala Al-Sukun. Nah, baik, istawa fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathil muqaddar. Mana min dhuhuriha ta'adzur. Baik. Kemudian al-ma fa'il wal khashabata wawu ma'iyah, kemudian khashabah maf'ulun ma'ah mansub. Naam. ay ma'al khasyabah fastawahuna bima'na irtafa'a, yaitu berarti apa, air naik bersama dengan kayu itu. Tayyib. Maknanya ay irtafa'al ma'u al-musahib lil khasyabah hatta wasala ila akhiriha. Yaitu maknanya air naik ya menyertai apa? Menyertai kayu ya sampai akhirnya. Wal khasyabah miqyasun ma'lumun yu'rafu bihi ahlu Misrin qadra irtifa'il ma' waqta ziyadatihi fin nil. Dan khasyabah yang dimaksud di sini adalah miqyas, yaitu ukuran yang diketahui, nah ukuran yang sudah diketahui bagi penduduk Mesir. Untuk apa? Mengukur kadar naiknya air di saat apa? Sungai Nil pasang. Ketika air Sungai Nil naam bertambah, mereka apa? Mereka sudah nak beri pengukur, ya, diberi ukuran jangan sampai apa meluap. Baik. Ini maksudnya. Jadi, nah kayu itu yang menjadi pengukur ya. Nah, air naik bersama dengan kayu itu ya kan menyertai kayu naik terus. Paham di sini gambarannya? Nah, tidak mungkin kita katakan istawal ma'u wal khasyabatu. Ya, kenapa? Karena hakikatnya nah kayu ini tetap ya kan, kayu ini diam saja. Karena dia sebagai apa? Sebagai ukuran. Cuman airnya yang naik. Cuman naiknya air ini menyertai kayu itu. Baik. Ini harus na'am dinasabkan. Kemudian yang kedua, ma yajuzu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'ah. Yang boleh ya, nasabnya sebagai maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi yasihhu tasyrikuhu lima qabla al-wawi fil hukmi. Yaitu yang benar ya, penyertaannya untuk sesuatu sebelum wawu dari sisi hukumnya. Ketika disertakan secara hukum dengan sesuatu yang ada sebelum wawu, ini masih tetap benar. Contohnya nahwu sahira zaidun wa aliyan wa taqdir sahira zaidun ma aliyin. Nah, Zaid begadang bersama Ali. Nah, kalau kita katakan Zaid sahira zaidun wa aliyun, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Ali juga bisa apa? Disertakan bersama Zaid dalam apa? Dalam sehari, yaitu dalam begadang. Taib. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu ma'tufun 'ala ma qablahu fataqulu sahira zaidun wa aliyun. Dan boleh untuk merafakannya ya sebagai ma'tuf terhadap sesuatu yang sebelum wawu, sehingga engkau tak katakan sahira zaidun wa aliyun. Wa taqdir sahira zaidun wa sahira aliyun. Zaid begadang dan Ali juga begadang. Wa taqulul wawu hina idzin 'atifah. Maka jadilah wawu ketika itu ataf. Fa fi hadhihi al-hali al-'athfu huwa ar-rajih. Dan dalam kondisi seperti ini pengatofan itulah yang rajih khalifah, li'annahu al-aslu. Ini diingat-ingat. Kalau memungkinkan untuk diatofkan, maka atofkan, jangan dibuat maf'ul ma'ah. Nah, tapi kalau dari sisi boleh, boleh saja. Cuman dia marjuh lemah. Fa min hadha naw'i qaulul musannif ja'al amiru wal jaisha. Dan untuk jenis ini adalah perkataan musannif ja'al amiru wal jaisha. Nah, jadi musannif memberikan dua contoh, yang satu nah, boleh sebagai maf'ul ma'ah dan boleh sebagai ma'tuf. Tapi yang rajih mana? Yang rajih mana Akbar? Di atofkan. Taib. Kapan itu kedua-duanya boleh? Ketika yang setelah wawu bisa disamakan hukumnya dengan yang sebelum wawu. Dan yang kedua, na'am yang harus dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Kapan itu? Demi ketika yang setelah wawu tidak bisa disertakan atau disamakan dari si hukum dengan yang sebelum wawu. Na'am. Fa idza aradta al-ikhbara bi anna al-maji'a waqa'a min al-ithnaini fa yasihhu ar-raf'u fa taqulu ja'a al-amiru wal jaisu. Maka apabila engkau menginginkan pengkhabaran bahwasanya kedatangan itu terjadi na'am dari apa, kedua perkara tersebut, yaitu dari amir dan juga dari pasukannya, maka benar untuk dirafakkan. Fa taqulu ja'a al-amiru wal jaisu, telah datang amir dan pasukannya. Wa idza aradta al-ikhbara bi anna al-maji'a waqa'a min al-amiri wal jaysu musahibun lah fa yasihhu nasbu. Dan apabila engkau menginginkan pengkhabaran bahwasanya kedatangan itu terjadi dari amir dan jais, na'am, secara bersama, dan jais musahibun lah, dan pasukannya itu menyertainya. Ini itu menunjukkan keutamaan si amir, bahwasanya jais itu datang ya cuma sekedar menyertai saja. Sebenarnya enggak ingin kalau enggak amir enggak ke situ ya, tidak. Pasukan cuma menyertai tok. Nah, maka kalau yang diinginkan seperti ini, maka na'am dinasabkan. Fatakul ja'al amiru wal jaisha. Baik. Cuman dalam kondisi ini tetap yang rajih adalah apa, diatofkan, karena itu merupakan asal ya, merupakan asal. Baik. Jadi sekarang enggak perlu bingung na'am kapan membedakan maf'ul ma'ah dan kapan yang apa diatofkan. Berarti penggunaan maf'ul ma'ah itu sedikit, sedikit. Karena apa? Berarti yang harus dinasabkan yaitu pada kondisi di mana yang setelah wawu tidak bisa apa disertakan atau disamakan dengan yang sebelum wawu dari sisi hukum. Nah, tayyib. Baqiyatul mansubatil asma, qala al-musannif rahimahullah, wa amma khabaru kana wa akhawatiha واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. Ya. Adapun yang tersisa khanifilah dari mansubah yang telah dilewati di bab marfu'at, seperti khabar kana wa akhwatnya, kemudian isim inna wa akhwatuha telah lewat juga apa maf'ulai dhanna. Wakadzalika tawabi' faqad taqaddamat hunak, demikian pula tawabi' maka dirujuk di sana. Apa itu tawabi? Apa saja? Apa saja tawabi, Ridwan? Badal. Badal. Atau? Isulah. Hah? Nah. Taukid. Taukid. Nah, taib. Asyarhu minal mansubati khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha wa tabi'ul mansub wa qad taqaddama bayanu dhalika fi abwabi fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu. Naam. Telah lewat di sana ikhwan fillah. Naam. Di antara mansubat sebagaimana disebutkan di sini yaitu khabar kana dan akhwatnya, isim kana wa akhwatnya dan tawabi'. Nah, telah lewat dalam bab marfu'at sehingga tidak ada kebutuhan untuk kita mengulangnya di sini. Taib, tapi kita ulang dalam apa? Dalam imtihan. Jadi dipersiapkan besok berarti ya. Dari bab na'am mansubat awal. Ya, dari mansubat awal. Taib, barakallahu fikum, nak tamat.